setinggi gunung Merapi, adia den sanjuang sanjuangi sarancaran naminan, adia den sayang sayang di bawah langinan tinggi kita bapi jadi bumi sang yang adia tolonglah pijayo, ia suci cinta nanko, sungguh indah kamanduo. Hanya kau dah surang, kasih hadirna ikut tak curang, indah kabar ubah. Majanji kita sama berjanji saling menjaga mata jo hati indah indah kala gande pane indah kala puanan de hujan cinta kasih jo sayang indah hanya di angin dare indah karung tua ditimpo tak punya cinta kita kita untuk selamanya. Adia tolonglah pijayo, ia suci cinta nanko, sungguh indah kamanduo.